Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله إن شاء الله malam hari ini melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan kita masih dalam kitab Al-Iman. Terakhir kita sampaikan bab yang kedua dari kitab ini, yaitu bab umuril iman, bab tentang perkara-perkara yang termasuk ke dalam keimanan. Sebelumnya kita bacakan hadis yang ke-9. Man hafizul hadis. Ada yang hafal hadis? Allah. Bisa. Bermaisah. Sepertinya ada yang sudah 2 hari menghafal ya. Hadir enggak? Sip. Apa yang ini? Masya Allah, kalakal hadiah ya Abu Rumaysa. Fadol. كتاب حقوق الأولاد شيخ عبد الله البخاري. طيب. طيب. كده لنجدكن. راح kita jelaskan معنى حديث الإيمان 62 شعبة. Walhaya'u syu'batun minal iman. Keimanan ada 60 lebihan cabang. Dan malu salah satu cabang di antara keimanan. Di dalam riwayat Muslim, lebih rinci lagi. Iman ada 60 lebihan cabang. Yang paling tingginya, wa'alaha qawlu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq, yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman, dan malu pun salah satu di antara cabang keimanan. Mengulang sedikit, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang cabang-cabang keimanan. Telah kita jelaskan yang 60 lebihan cabang ini ada yang merupakan amalan-amalan hati, ada juga yang merupakan amalan-amalan lisan, ada juga yang merupakan amalan-amalan anggota badan. Ya. Di antara contoh amalan lisan, ucapan Rasulullah, wa a'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Ya. Di antara amalan yang berkaitan dengan badan, wa imatatul ada anit tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini di antara contoh amalan yang berkaitan dengan badan. Walhaya'u syu'batu minal iman. Ini di antara contoh amalan yang berkaitan dengan hati. Malu salah satu di antara cabang keimanan. Ya, bahkan kalau kita perhatikan bahwasannya malu ini perkara yang sebutkan Nabi Rasulullah SAW, al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu tidak mendatangkan melainkan kebaikan. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idha lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya di antara perkara yang didapati oleh manusia dari ucapannya para nabi yang terdahulu, idha lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, silakan engkau melakukan apa yang engkau kehendaki. Nah, hal ini bukan berarti kita bebas untuk melakukan apa saja yang kita kehendaki. Tapi maknanya ini bisa berupa peringatan. Bisa berupa ancaman. Kalau engkau tidak malu, silakan engkau lakukan apa yang engkau kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Dan akan membalas terhadap segala macam apa yang engkau lakukan. Nah, adapun malu yang menyebabkan seseorang menjauhi dan meninggalkan kebaikan, ini bukanlah hakikat dari sifat malu. Ya, sebenarnya ini merupakan sifat lemah, bahkan sebagian ulama mengatakan ini termasuk di antara sifat pengecut. Nah, ketika seorang tidak menunaikan hak-haknya, nah, kepada orang lain, ya, dengan alasan malu, tidak menunaikan hak-haknya kepada istrinya atau kepada suaminya dengan alasan malu, tidak menunaikan haknya kepada orang tua atau yang lainnya dengan alasan malu, kalau dengan alasan malu kemudian menghalanginya untuk melakukan kebaikan, hakikatnya ini bukanlah sifat malu yang terpuji. Sebenarnya ini merupakan sesuatu yang tercela, sifat lemah, sifat pengecut. Ya. Kenapa dikatakan Nabi mengatakan al-haya la ya'ti illa bi khair. Ya, sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, masuk kepada hadis yang berikutnya. Bab yang keempat. Qala rahimallahu ta'ala babul muslim. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bab. Muslim. Yang sejati. Yang sempurna. Yaitu orang yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Nah, qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Adam ibnu Abi Iyas, menceritakan kepada kami Adam ibnu Abi Iyas. Abi Iyas namanya Nahiyah. Nah, ya, sebagian juga mengatakan namanya Abdurrahman. Qala haddatsana Syu'bah, menceritakan kepada kami Syu'bah. Syu'bah ibnu Al-Hajjaj, ya, bin Al-Ward Al-Attaqi. Nah, Al-Basri. Ya. Beliau masuk dengan kunya Abu Bistam. Nah, dan juga beliau dijuluki dengan Amirul Mukminina fil Hadis. Ya. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kalau tidak karena Syubah niscaya ilmu hadis dia dikenal di Irak. Nah, ya. Sebutkan dalam syiar A'lamin Nubala. Nah, Syubah bin Al-Hajjaj. An Abdillah ibni Abi Safar. Dari Abdullah bin Abi Safar. Abu Safar namanya Sa'id ibnu Yuhmad. Nah. Wa Ismail al-Sa'bi. Dari Ismail dari Sa'bi. Mas Musa'bi. Siapa namanya Sa'bi? Kalian tahu? Nah. Amir bin Surahil. Nah. Beliau tabi'in. Banyak menimba ilmu di para sahabat. Nah. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dari Abdullah ibn Umar. Dari Abu Sa'id al-Khudri. Nah. Dan juga Abdullah ibn al-Abbas. Dan yang lainnya. Imam al-Sya'bi. An Abdullah ibn Amr. Radiyallahu anhumah. Dari sahabat Abdullah bin Amr. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ridai keduanya. Beliau dan ayahnya sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah. Ya. Ani Nabi SAW qala. Dari Nabi SAW bersabda. Qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu, atau muslim yang sejati, adalah orang yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Adapun orang yang hijrah, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Abdullah, wa qala Abu Muawiyah, berkata Abu Abdullah, dan berkata juga Abu Muawiyah, haddatsana Dawud an Amir. Menceritakan kepada kami Dawud dari Amir. Siapa Amir tadi? Imam Asy'abi. Amir bin Surahil. Nah. Qala sami'tu Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Abdullah. Siapa Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdul A'la an Daud an Amir an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad yang lain. Berkata Abdul A'la dari Daud dari Amir, Amir bin Surahil itu As-Sa'bi. An Abdullah dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kalau kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, nah, menyebutkan tentang seorang muslim yang sejati. Ya. Seorang muslim yang diperintahkan kepadanya, nah, yaitu menjaga lisan dan tangannya. Rasulullah adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim yang sejati, yaitu orang yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, sehingga ketika ada seorang muslim atau mengaku sebagai seorang mukmin tapi selalu mengganggu orang lain, baik dengan lisannya, cacian, makian, hinaan, celaan, atau dengan tangannya, ya, memukul, menyakiti, melukai. Nah, ini menunjukkan kurang sempurna keislamannya, kurang sempurna keimanannya. Ya. Dikarenakan yang namanya muslim, Hendaknya dia menjaga lisannya dari menyakiti orang lain. Ya. Bisa langsung dengan lisannya atau sekarang dengan tulisan. Nah, melalui WA ataupun SMS ataupun yang lain sebagainya. Ya. Jangan sampai mengucapkan perkara-perkara atau menulis perkara-perkara yang menyakiti hati saudaranya. Ya. Kuffa alaika hada. Nah, jagalah lisan ini. Ya. Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau diam. Kalau tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik, maka lebih baik diam. Nah, wa ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah yang terlontar di suatu ucapan, ya, melainkan ada yang senantiasa mengawasinya dan mencatatnya. Nah, ya. Bahkan di antara perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka disebabkan lisan. Nah, wahai kubun nas, ala manahirhim illa hasaid alsinatihim. Tidaklah yang menyebabkan manusia diseret ke dalam api neraka melainkan dikarenakan hasil lisan-lisan mereka. Ya. Sehingga hendaklah kita menjaga lisan. Nah, dari mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung keharuman, nah, baik ucapan yang mengandung kesyirikan, ya, khurafat, tahayul, atau semisalnya berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada selain Allah, nah, ya, atau yang berkaitan dengan kekafiran, berkaitan dengan kebid'ahan, atau ucapan-ucapan yang berkaitan dengan kedustaan-kedustaan, berbohong, berdusta. Nah, atau juga celaan, cacian, makian. Ini antara afatul lisan, bahaya-bahaya lisan. Dan yang paling tinggi tadi kita sebutkan, mengucapkan perkara-perkara yang mengandung kesyirikan dan juga kafiran. Nah, dan termasuk di antara bahaya lisan yang kita sebutkan tadi, ghibah, namimah, mencaci, memaki, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencela seorang muslim, kepastikan. Membunuhnya, suatu kekafiran. Nah, ya. Atau ghibah, namimah. Nah, ini di antara bahaya-bahaya lisan. Ya. Banyak mengeluh, banyak melaknat. Nah, ini pun termasuk di antara bahaya-bahaya lisan. Wal muhajir, dan orang yang hijrah, man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hakikat orang yang hijrah, yaitu meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hijrah dalam bentuk seperti ini hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin. Ya. Syekh Ibn Saimin rahimahullahu ta'ala belum menjelaskan bahwasanya hijrah ada 4 macam. Nah, yang pertama, hijratu al-makan. Nah, ya. Hijrah yang berkaitan dengan tempat. Jadi memberikan 3 atau 4 macam. Yang pertama, hijrah berkaitan dengan tempat. Ya. Hijrah berkaitan dengan tempat ini hukumnya berbeda-beda. Ada yang wajib, ya. Ada juga yang sunnah. Nah, pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi hijrah 2 kali. Yang pertama, hijrah dari tempat yang menakutkan atau penuh dengan ketakutan ke tempat yang aman. Yeah. Seperti hijrahnya kaum mukminin, para sahabat yang ketika itu mendapatkan tindakan-tindakan keras dari orang-orang kafir di Mekah, hijrah ke Habasyah. Di Habasyah mendapatkan jaminan keamanan dari rajanya Najasyi. Nah, walaupun Habasyah bukan negeri Muslim ketika itu, tapi mereka mendapatkan jaminan keamanan. Nah, kemudian hijrah yang berikutnya dari Mekah ke Madinah. Ya, hijrah dari negeri kafir ke negeri Muslim. Nah, dikatakan ketika itu di Madinah sudah mulai terbentuk. Nah, masyarakat Muslimin. Ya. Adapun hukumnya, kalau seandainya seorang tidak bisa menegakkan agamanya di negeri kafir, dalam keadaan dia mampu untuk berhijrah, maka wajib baginya hijrah. Ya. Kalau tidak, maka dia berdosa. Nah, tidak bisa menegakkan sholat 5 waktu, tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, sholat Id. Ya. Dalam keadaan dia mampu berhijrah, maka wajib baginya berhijrah. Nah, yang kedua keadaannya, ketika seorang tinggal di negeri kafir, kemudian dia masih bisa untuk melaksanakan agamanya. Bisa melaksanakan sholat Jumat, bisa melaksanakan sholat berjamaah, bisa melaksanakan Id, dan juga syiar-syiar Islam yang lainnya. Kemudian dia mampu untuk berhijrah, maka disunahkan baginya untuk berhijrah. Ya, hukumnya sunnah. Nah, adapun bagi yang tidak mampu, fattaqullaha mastata'tum. Baik dikarenakan usia yang sudah tua, renta, tidak mungkin dia berpergian jauh, ataukah tidak memiliki dana untuk berhijrah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, ini hijrah yang berkaitan dengan tempat. Yang kedua, hijrah yang berkaitan dengan amal. Hijratul makan, hijratul amal. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hijrah yang sifatnya amal. Ya. Meninggalkan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mana hijrah kan meninggalkan. Nah. Ya. Meninggalkan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan keharuman-keharuman. Nah. Dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hijrah. Ya. Seorang yang asalnya pemabuk. Nah, maka dia meninggalkan minuman keras. Ya, khamar. Dan ini wajib bagi setiap muslim. Nah, seorang asalnya pezina. Dia meninggalkan pezina. Nah, seorang durhaka kepada kedua orang tua. Dia tinggalkan perbuatan tersebut menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Dia memakan harta riba. Kemudian dia tinggalkan perbuatan tersebut. Nah, termasuk hijrah. Ya. Al-muhajir, orang yang hijrah sebenarnya, sesungguhnya, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekali lagi hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya. Siapapun dia. Nah, untuk hijrah. Ya, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat hijrah. Ya. Yang ketiga, hijratul amil. Meninggalkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang jelek. Nah. Ya. Meninggalkan orang yang melakukan kesyirikan, kekafiran, kebid'ahan. Nah. Atau orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. kita meninggalkannya dalam keadaan memberikan pelajaran supaya dia sadar dan kembali kepada kebaikan. Ini pun termasuk di antara hijrah yang disyariatkan. Nah, ya. Ini antara bentuk-bentuk hijrah yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, ada yang berkaitan dengan tempat, ada yang berkaitan dengan amalan, ada juga yang berkaitan dengan orang yang melakukan suatu amalan yang jelek. Ya. Sekali lagi, ini hakikat al-muhajir. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Nah. Berkaitan dengan hijrah, walau ulama pun menjelaskan tentang hukum safar ke negeri kafir. Nah, adapun hukum safar ke negeri kafir, di sisi lain kita sebutkan tadi, orang muslim, kaum muslimin yang berada di negeri kafir, disyariatkan untuk hijrah. Ya. Tapi sekarang kebalikannya, kaum muslimin yang berada di negeri muslim, mereka pergi ke negeri kafir. Nah, para ulama menyebutkan apa hukum safar ke negeri kafir. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau terpenuhi syarat-syarat ini, maka boleh. Ya. Yang pertama, dia memiliki keimanan. Yang dengan keimanan ini bisa membendung berbagai macam syahwat-syahwat. Nah, ya. Dikatakan negeri kafir, nah, merajalela kemaksiatan-kemaksiatan. Minuman khamar, minuman keras bebas. Pergaulan laki-laki perempuan pun bebas. Perzinahan bebas. Nah, dan semisalnya, banyak kemaksiatan-kemaksiatan di negeri kafir. Ya, sehingga disyaratkan memiliki keimanan yang bisa membendung berbagai macam syahwat-syahwat. Ya. Kalau kiranya kita lemah, orang yang mudah terjatuh kepada kemaksiatan, nah, apalagi kita akan melihat di hadapan matanya berbagai macam kemaksiatan, tidak bisa menjaganya dan akan terjatuh kepada kemaksiatan tersebut, maka tidaklah lakukan safar ke negeri kafir. Ya, khawatir terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Menganggap enteng berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Nah. Kemudian yang kedua, dia memiliki ilmu. Ya. Yang dengan ilmu itu bisa membendung berbagai macam syubhat-syubhat. Ya. Di negeri kafir banyak syubhat-syubhat yang dilontarkan. Meragukan tentang Islam. Atau keyakinan-keyakinan semua agama itu benar. Kalau kita tidak memiliki ilmu, akan terbawa dengan syubhat-syubhat tersebut. Ya. Banyak orang yang pergi ke negeri kafir. Nah, pulang ke tempat asalnya. Nah, memiliki pemikiran yang kacau. Ya. Menyatakan semua agama itu benar. Yahudi, Nasrani, benar. Ya. Padahal jelas Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Islam. Nah, syarat yang kedua harus memiliki ilmu. Memendung berbagai macam syubhat-syubhat. Ya. Yang ketiga, ada hajah, ada kebutuhan. Nah, yang dia tidak dapatkan di negeri kaum muslimin, melainkan harus ke negeri kafir. Ya. Baik kebutuhannya berobat misalkan, dia sakit dan penyakitnya ini mungkin ya didapatkan obatnya atau cara penyembuhannya di negeri orang kafir, tidak mengapa dia safar ke sana. Atau mempelajari suatu ilmu yang penting bagi kaum muslimin tapi tidak didapatkan di negeri kaum muslimin. Nah, ya, dan dibutuhkan oleh kaum muslimin ilmu tersebut. Ya. Ayah, just ada hajah, ada kebutuhan. Apabila terpenuhi tiga syarat ini, maka dia mengapa sabar karena dia kafir. Ya. Adapun kalau tidak terpenuhi syarat ini, hanya untuk rekreasi, nah, ya, maka hendaklah menjauhinya. Ya. Tidak melakukannya. Dikatakan berbahaya, safar karena dikafir tadi. Nah, ya. Bisa terjatuh kepada kemaksiatan, atau terjatuh kepada syubhat-syubhat dan yang lainnya. Sehingga hendaklah memiliki syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Nah. Masuk hadis yang berikutnya sudah azan ya. Jadi kita tahfirah wana. Ya, dihafalkan hadisnya. Hadisnya pendek ya. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. طيب إلى هنا الحمد لله سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.